Korea mengakui bahwa Wedoro Community adalah pelopor perdamaian yang nomor satu. Matur suwun, ini harapan Indonesia untuk kedepannya, ya. Tidak, beberapa artis topnya Indonesia bareng Monata udah kita persembahkan untuk Anda. Thanks to 99 Vision Production Shooting. Terima kasih, good luck to 99 Vision. Dan kali ini Anda bakal digoyangin oleh pedangdut asal Jawa Timur, tepatnya dari Kota Pudak, Gresik. Bohai, udah jelas cantik, so pasti. Ini yang jelas, artis ini adalah pacarnya Wedoro Community, Irma Permatasari Monata. Jack Justin.